Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah kitab Durus fi Syarhi Nawaqid Islam karya Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Namun sebelum kita lanjutkan membaca, maka ada catatan tambahan yang ingin kami sampaikan atau ingin saya bacakan berkenaan dengan apa yang pernah kita bahas sebelumnya tentang masalah ciri khas Khawarij. Dan ketika itu kami sampaikan bahasanya hendaknya kita hati-hati memberikan label Khawarij kepada seorang Muslim atau label-label yang maknanya adalah, makna dan intinya adalah memvonis orang tersebut sebagai seorang Muslim sebagai Khawarij, semacam istilah takfiri dan yang lain. Kenapa? Kemarin kami sampaikan karena ulama berselisih pendapat tentang kafirnya Khawarij. Sebagian ulama menilai bahasanya Khawarij itu kafir, semacam Syaikh Shalih Al-Fauzan. Maka label Khawarij kepada seseorang dari sudut pandang ini sama dengan memberikan label kepadanya sebagai memberikan label kepadanya, memberikan label kafir kepadanya, sama dengan berarti memberikan label kafir kepadanya. Saya ingin bacakan perkataan Syaikh Shalih Al-Fauzan tentang status Khawarij di kitab beliau Al-Ijabat Al-Muhimmah Fil Masyakil Al-Mulimmah. Ada pertanyaan, hal akhwariju yu'tabaruna min ahlil qiblah? Apakah Khawarij itu teranggap ahlil qiblah? Ahlil qiblah sama dengan Muslim. Apakah Khawarij itu Muslim? Wahal yusalli khalfahum, bolehkah bermakmum kepada Khawarij? Ma dabitu man yusalli khalfahum min ahlil qiblah? Apa tolak ukur seorang Muslim yang kita boleh bermakmum kepadanya? Maka jawaban Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala, ikhtalafal ulama'u fil khawariji hal hum kufarun am hum dullalun fusakun. Para ulama berselisih pendapat tentang Khawarij, apakah mereka ini kafir murtad ataukah mereka ini sesat fasik. Ala kaulain, ada dua pendapat. Dan beliau mengatakan al-qawlu bi takfirihim aqrabu. Dan pendapat yang menilai bahasanya Khawarij itu kafir itu pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran dibandingkan pendapat yang kedua yang tidak menilainya sebagai orang kafir. Di annal adillah tadallat ala kufrihim. Nah, terdapat banyak dalil yang menunjukkan kafirnya Khawarij. Maka beliau berpendapat menilai bahasa pendapat yang paling dekat dari dua pendapat ulama, pendapat yang paling dekat dengan kebenaran dari dua pendapat ulama adalah pendapat yang menilai kafirnya Khawarij. Adapun bermakmum di belakangnya maka tidaklah boleh illa idza taghallabu ala baladin, kecuali jika mereka menguasai satu negara, satu negeri sebagaimana disebutkan oleh para ulama fikih. Maka ketika itu maka boleh sholat di belakang mereka, walayatul jama'at, dan tidak boleh meninggalkan salat berjamaah. Mungkin beliau jawab semacam ini karena menimbang ada khilaf ulama. Ya, ada perselisihan ulama tentang status mereka. Sehingga ya, beliau membolehkan makmum sama khawarij ya, dengan alasan ketika dalam kondisi terpaksa. Di catatan kaki di kitab ini disampaikan wa mimman dhahaba ila takfiril khawarij, dan di antara ulama yang berpendapat khawarij itu kafir sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah Al-Bukhari. Bukhari termasuk yang berpendapat khawarij itu kafir, wal qadi Abu Bakrin was-Subqi wal Qurtubi. Wa naqalahu aidan, dan juga dinukil dari penulis kitab Asy-Syifa yaitu Al-Qadhi Iyad. Wa kadzalika Sayyibu Raudhah An-Nawawi fi kitab Riddah. Ya, di sini ada nukilan bahasa Imam Nawawi berpendapat kafirnya khawarij di kitab beliau Raudhatut Thalibin di bab tentang Ar-Riddah kemurtadan. Bahkan ada nukilan, namun saya belum baca sendiri teksnya. Kafirnya khawarij adalah pendapat Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimallahu ta'ala. Ya, maka ini menunjukkan wajib berhati-hati dalam masalah memberikan label kepada seorang muslim dengan label khawarij atau yang semakna dengannya. Karena ini satu hal yang sangat-sangat berat. Ya, kalau pakai sudut pandang pendapat Syaikhul Fauzan, itu berarti vonis kafir kepadanya. Ya, oleh karena itu maka cermati baik-baik tiga ciri khas khawarij yang kemarin telah disampaikan oleh Syaikhul Fauzan. Dan penjelasan yang kemarin kami sampaikan berkenaan dengan hal ini. Ya, maka ketika orang itu melakukan satu hal yang salah atau mungkar berkenaan dengan penguasa muslim, tidak mesti harus dikasih label khawarij. Bisa saja kita katakan itu salah, itu maksiat, itu ya, keburukan dan semacam itu. Itu satu hal yang berbahaya. Nah, tak mesti kemudian tak mesti ikuti dengan label khawarij, manakala tidak memenuhi tiga kriteria atau dua kriteria tentang siapa itu khawarij. Syaikhul Fauzan menyampaikan tiga kriteria, namun yang tepat sebagaimana kemarin telah kita bahas, dua kriteria pokok. Kemudian kita lanjutkan. Poin selanjutnya, soalun, pertanyaan, nasma'u fi hadzal asri, sampai situ. Ada pertanyaan, kami dengar di zaman ini dakwah almaniyah, seruan dan ajaan pada sekularisme. Apa itu sekuler? Wa ya fasluddin anit daulah, memisahkan agama dari negara, atau memisahkan agama dari urusan sosial. Agama tidak boleh mengatur masalah pakaian perempuan, tidak boleh mengatur masalah ekonomi dan melarang riba dan sebagainya. ya agama itu cuma ngatur urusan ritual ibadah, sholat dan yang lain. Maka apakah orang yang menganut faham sekuler itu murtad? Ya, maka beliau menilai iya, orang yang sekuler itu murtad. Karena sekuler dalam artian agama tidak boleh bicara dan membahas tentang pakaian perempuan dan yang lainnya, masalah-masalah sosial, maka berarti dia menolak sangat banyak ayat dan hadis yang bahas tentang hadis-hadis tentang jual beli, hadis-hadis tentang pakaian, tentang perhiasan, tentang pergaulan laki-laki dan perempuan dan sebagainya, semuanya ditolak. Ya. Maka kemudian ayat yang terpanjang dalam Al-Quran, ayat bahas tentang masalah utang biutang, ini ditolak oleh orang sekuler karena agama hanya urusan privat, agama hanya urusan hubungan seorang hamba dengan Tuhannya saja, tidak boleh dipakai dalam bidang sosial dan yang lain. Jangan kemudian bawa-bawa agama dalam masalah memilih pemimpin muslim ataukah non muslim misalnya dan yang lain. Maka ini faham sekuler dan ini adalah kemurtadan. Karena ini adalah hakikatnya adalah penolakan pada sekian banyak ayat dan hadis yang berbicara dalam bidang selain ritual ibadah. Maka boleh katakan tidaklah diragukan bahasanya penganut isma-isma kontemporer yang menyimpang itu adalah orang-orang yang murtad semacam Almania, semacam sekularisme. Kemudian hadasiyah, modernisme. Maka bedakan antara modernitas, kemodernan dan modernisme. Modern sebagai satu aliran pemikiran dan keyakinan yang hakikatnya adalah penolakan terhadap semua yang dianggap kuno, termasuk diantaranya adalah agama. Maka agama itu tidak modern, agama itu kuno, maka ditolak dan diingkari. Ini karena aliran ya tentang kemudian hadasiyah atau modernisme, modern sebagai aliran dan isma. Ya, di antara ciri mereka tentang aliran ini, anal asas bahasanya asas dari pemikiran modernisme adalah al-aqlu wal-aqlaniyah, akal dan mengedepankan akal, yang kemudian menolak semua yang tidak dipahami oleh akal. Fal-aqlu al-mutaharir, maka akal yang liberal dan merdeka dari segala ikatan, itulah tolak ukur penganut faham modernisme. Balhu as-sultanul hakim alal asya, dan akal itu adalah hakim atas segala sesuatu. Ya, hadasa atau aliran modernisme, modern sebagai aliran, itu kebalikan dari semua masa silam. Ni faya infisalul hadis anil qadim, maka semua yang baru harus terpisah total dari semua yang kuno. Jadi adalah revolusi atas semua yang dianggap kuno, baik itu muqaddas suci ataupun tidak suci. Innaha huriyah al-mutlaqah. Di antara prinsip modernisme adalah kemerdekaan yang mutlak, kebebasan yang mutlak. Alati la yaqifu fi tariqih dhabitun, yang tidak tidak ada batasnya. Wa la yuhkimu hasyai, tidak ada satupun yang mengaturnya. Innal hadasah, senya modernisme tidaklah terwujud kecuali ketika manusia itu bergerak secara merdeka dan betul-betul lepas tanpa ada pembatasan. Dan al-hadasah atau modernisme adalah pemikiran menentang Allah dan hal yang gaib, dan pada waktu yang sama dia tidak akan terwujud kecuali dengan menyingkirkan agama dari sisi-sisi kehidupan. Waqasruhu ala su'unil khasah bikuli fardin. Dan modernisme mengajarkan bahasanya agama itu terbatas untuk urusan-urusan privat, untuk urusan-urusan pribadi pada masing-masing orang. Maka dekat dengan sekularisme. Kemudian demikian juga di antaranya kemudian kaumiyah, nasionalisme. Beliau menilai nasionalisme itu adalah isma yang nilainya kekafiran. Dan di antaranya adalah kaumiyah Arabiyah, nasionalisme Arab. Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimallahu taala punya buku khusus membahas kaumiyah Arabiyah, nasionalisme Arab. Ini berjudul Naqdu al-Qawmiyah al-Arabiyah. Maka kaumiyah itu dinilai oleh Syaikh Shalih Fauzan adalah bentuk kemurtadan. Misalnya contohnya kaumiyah Arabiyah, mereka punya paham bahasanya orang Arab. Orang Arab, asal dia orang Arab meskipun dia bukan Muslim, dia lebih mulia. Dia adalah saudara dan lebih mulia daripada non-Arab, namun dia Muslim. Itu keyakinannya. Maka tolak ukur saudara adalah kearapan. Itu di kaumiyah Arabiyah. Bukan Arab, bukan saudara. Yang mulia adalah Arab. Non-Arab itu hina. Meskipun dia Muslim. Maka hakikat dari semisal kaumiyah Arabiyah adalah penolakan terhadap hadis al-Muslim akhul Muslim dan yang lain. Nasionalisme yang lain itu seperti semacam ini, maka ini satu hal yang membahayakan akidah dan iman. Tolak ukur kemuliaan, tolak ukur persaudaraan, itu adalah kesukuan. Itu kesukuan. Lain hanya jika yang dimaksud dengan kaumiyah cuma sekedar cinta tanah air, cinta kampung halaman, maka itu fitrah semua orang. Maka bedakan antara dua hal ini. Nasionalisme sebagai dengan pengertian cinta tanah air, maka tidak masalah. Tapi nasionalisme dalam pengertian tolak ukur kemuliaan, tolak ukur persaudaraan, maka ini satu hal yang berbahaya. Dan kaumiyah al-Arabiyah itu adalah perpanjangan tangan atau derivat dari al-fahru bil-ahsab atau al-fahru bil-ansab. Di antara penyakit jahiliyah adalah membanggakan darah keturunan seorang Arab, maka dibangga-banggakan. Yang ini adalah sekedar, kalau ini maksiat, kalau ini maksiat, kalau sekedar satu kemudian cara pandang yang buruk, perkataan yang buruk dimiliki oleh seseorang, tidak sampai jadi isma, ajaran. Tidak sampai jadi isma, paham dan ajaran. Dan ketika itu jadi kaumiyah al-Arabiyah, maka jadi kekafiran. Ketika dia bentuknya masih bentuk awalnya, yaitu al-fakhru bil-ansab, membangga-banggakan darah, darah Arab, ya, maka itu maksiat. Dan ketika itu jadi isma, maka ini kekafiran. Kemudian wasyuyu'iyah dan komunisme. Baik komunisme dalam pengertian ateis, maka jelas itu kemurtadan. Atau komunisme dalam pengertian isme sosial, isme tentang sistem sosial. Biasanya individu tidak punya hak milik misalnya. Maka ini maka ini kekafiran, karena menentang dan menolak ajaran Islam. Bahasanya individu itu punya hak milik, sehingga ada kewajiban zakat, ada bagi waris dan yang lainnya, yang merupakan derivat turunan dari ajaran Islam. Kalau individu itu memiliki kepemilikan, maka yang menentangnya, menolaknya, maka ini penentangan dan penolakan terhadap ajaran Islam. Maka bedakan antara orang yang melakukan riba dan menentang keharuman riba. Ini, kalau orang itu melakukan riba, maksiat. Tapi kalau orang itu menentang keharuman riba, dan ini bab sosial, dan ini masalah sosial, ya, maka itu kekafiran. Ya, menentang, bedakan antara melakukan riba dan menentang hukum riba. Maka gambarannya demikian, komunisme sebagai sistem sosial. Ya, maka karena dia isma, maka dia punya sifat menentang ajaran Islam berkenaan dengan sistem sosial, semisal kepemilikan individu dan yang lain. Maka ini adalah kemurtadan. Li'annaha mukhalifatun lil Islam, karena isma-isma ini bertentangan dan menyelisihi Islam. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, jika ada seorang berkata kepada kawannya, Anda mengetahui masa depan, Anda tahu hal yang gaib, dalam rangka mizah, guyon, apakah ini kemurtadan? Karena mengimani, mengakui adanya manusia yang tahu hal yang gaib, apakah difonis orang tersebut diridah murtad? Maka jawaban Syaikhul Fauzan, hafizallah ta'ala, jika niatnya adalah guyon, ayak sudu bidzalika, atau dia maksudkan dengan mengetahui hal yang gaib, adalah ada orang yang cerdas, ada orang yang cerdik, atau orang yang jeli. Meskipun diksinya seperti itu. Hadza la yaduru, maka ini tidak mengapa dan ini bukan kemurtadan. Karena orang tersebut tidaklah meyakini kalau orang itu mengetahui hal yang gaib. Namun jika dia berkeyakinan kalau kawannya itu mengetahui masa depan, maka dia murtad. Jadi kalau itu cuma guyonan, dalam artian orang ini adalah orang yang cerdik, jeli, akhirnya kemudian diguyoni dengan kalimat, wah kamu ini tahu hal ya, ini tahu masa depan, tahu hal yang gaib, Ya, padahal cuma karena kejelian dia, hati-hati ini sepertinya pencuri. Ya, namun dan betul ternyata setelah itu dia melakukan, orang yang dikatakan tadi ternyata melakukan aktivitas mencuri, namun dia cuma mencermati gayanya dan seterusnya. Maka kemudian kawan yang guyoni, wah kamu tahu hal yang gaib, dia belum mencuri, kamu sudah tahu kalau dia pencuri, kita berkenalan. Ini ternyata betul prediksimu. Kemudian diguyoni dengan kamu tahu hal yang gaib, maka ini bukan kemurtatan. Karena yang jadi tolak ukur kata beliau adalah ya taqid anu ya'lamul ghaib. Kemudian pertanyaan, siapa yang mencaci maki Islam, agama Allah, atau melakukan perbuatan yang membatalkan, yang mengkafirkan atau membatalkan Islam saat marah sekali, apakah dia kafir? Jawab Syaikh Al-Fauzan hafizallahu taala, jika seorang itu marahnya sampai pada derajat yukhrijuhu anis-su'ur, sampai dia tidak mengeluarkannya dari memiliki perasaan dan pengetahuan, sampai dia tidak tahu apa yang dia katakan, la yu'akhadhu, maka apa yang dia katakan tidaklah berdampak hukum, li'annahu asbaha mislal majnun, karena dia seperti orang gila. Maka ada namanya ghadabul junun, marah gila. Yang dimaksud dengan marah gila itu marah sampai orang tidak tahu tadi dia melakukan hal apa, dia ngomong apa. Ketika dia telah marahnya reda, ditanyakan padanya, tadi kamu ngomong gini gini gini, saya enggak ingat, saya enggak tahu. Maka ini namanya hilang syuur, hilangnya perasaan dan pengetahuan. Dia tidak tahu omongan apa yang keluar dari lisannya. Maka pada saat demikian dia mencaci maki Islam, tidak batal. Maka tidak batal keislamannya. Yang kedua, adapun jika marahnya tidak sampai derajat hilangnya kesadaran, fa innahu yu'akhadhu, maka itu ada dampak hukum. Misalnya dia menceraikan istrinya atau mengucapkan kata-kata kekafiran dan kemusyrikan, fa fi hadhi, maka dalam hal ini dia divonis berdasarkan apa yang dia katakan. Idza kana yadri, jika dia tahu dan faham apa yang dia ucapkan. Maka ketika itu mengucapkan kata-kata cerai pada istrinya, maka istrinya tercerai. Kena talak, jika itu talak yang pertama berarti talak satu. Kalau ketika itu dia mencaci maki Allah, mengumpat-umpat pada Allah, maka batal keislamannya. Kemudian orang yang mengucapkan kata-kata kekafiran kemudian tobat min hini, seketika habis ngomong langsung tobat, maka apakah ada padanya kewajiban mandi untuk masuk Islam? Maka beliau katakan tidak ada, maka dia tidak punya kewajiban mandi. Jika dia bertobat pada Allah, memohon ampun, tobat dengan tobat yang benar, maka dia tidak punya kewajiban mandi selayaknya orang masuk Islam. Akan tapi kafir asli jika dia bertobat. Maka sebagian ulama berpendapat wajib baginya mandi, sedangkan jumhur ulama mengatakan bahasanya orang kafir asli yang masuk Islam tidaklah diperintahkan, yaitu perintah wajib untuk mandi, namun itu dianjurkan. Alasannya atau indikator kalau itu, atau dalil kalau itu tidak wajib, banyak orang masuk Islam di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak Nabi perintahkan untuk mandi. Wabakdum, dan sebagian ulama mengatakan bahasanya kemurtatan itu membatalkan wudu. Ini berdasarkan pendapat bahasanya amal orang murtad itu batal meskipun dia bertobat. Maka jika dia telah tobat, maka dia mulai dari baru. Ini pendapat sebagian ulama. Ini pendapat kedua, mengatakan amal soleh setelah tobat dari murtad itu kembali dan tidak batal, sehingga wudunya tetap ada, haji dan amal soleh hajinya dan amal solehnya semuanya kembali kepadanya, tidak hilang. Wa hadza huwa sahih, dan inilah yang benar dalilnya firman Allah Ta'ala, siapa yang murtad minkum diantarkan dari agamanya, fayamut, lantas dia mati dalam keadaan kafir. Itulah yang batal amalnya. Maka ini menunjukkan jika tidak mati dalam keadaan kafir namun bertobat, maka amal yang dahulu tidaklah terhapus. Ya, maka di sini kita lihat pendapat Mbak Sasalah Fauzan tentang masalah ritual orang masuk Islam, ada mandi dan yang lain. Maka beliau bedakan antara orang murtad yang kembali masuk Islam dengan orang kafir asli. Jadi kalau yang diperintahkan untuk mandi, dan ini hukumnya anjuran sebagaimana pendapat jumhur ulama, itu khusus untuk kafir asli masuk Islam. Adapun orang-orang yang murtad kemudian bertobat, maka tidak ada syariat mandi untuk masuk Islam. Dan beliau mengatakan taba ilallah wastaghfara wa taba taubatan sahihatan. Maka zahir perkataan beliau ini menunjukkan bahasanya orang yang batal keislamannya sehingga dia murtad, tidak ada kewajiban untuk ikrar syahadat. Kewajibannya adalah taba ilallahi taubatan sahihatan wastaghfara. Ini maka beliau bedakan antara kafir asli masuk Islam ataukah murtad kembali kepada Islam. Maka kafir asli itu yang membaca dua kalimat syahadat dan ada kegiatan mandi. Sedangkan orang yang murtad ketika dia kembali ke Islam, maka kewajibannya adalah taubat. Kewajibannya adalah taubat. Dan tidak ada syariat mandi untuknya. Kemudian tadi di akhir, kemudian beliau bahas tentang dua pendapat ulama. Jika orang itu muslim, kemudian murtad, kembali ke Islam, maka amalnya sebelum murtad itu hapus ataukah tidak? Pendapat yang kuat berdasarkan ayat di surat Al-Baqarah, tidak terhapus. Maka ketika muslim dia pergi haji, kemudian murtad, kemudian balik lagi ke Islam, maka apakah hajinya wajib diulangi? Ini ada dua pendapat ulama. Yang mengatakan hapus, wajib diulangi. Pendapat yang terkuat berdasarkan surat Al-Baqarah 217, hajinya yang dulu itu sah, tidak perlu diulangi atau tidak wajib untuk diulangi. Kalau mau haji lagi dalam pengertian haji sunnah, ya tidak mengapa. Kemudian kita masuk pada pembatal Islam yang pertama. Qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallahu ta'ala, ketahuilah bahasanya pembatal Islam itu ada 10 pembatal. Yang pertama adalah asyirku fi ibadatillah, syirik dalam beribadah kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tidaklah mengampuni dosa disekutukan dan mengampuni dosa duna dalika di bawah kemusyrikan bagi siapa saja Allah kehendaki. Dan firman Allah Ta'ala bahasanya, siapa yang menyekutukan Allah, faqad haramallahu 'alal jannah, maka Allah haramkan surga untuknya, tempat tinggalnya adalah neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Waminhu, dan termasuk syirik dalam ibadah adalah menyembelih untuk selain Allah, semacam orang yang menyembelih untuk jin atau untuk kubur. Kemudian di sini ada kalimat wa asyharuha asyirku fi ibadatillah. Pembatal Islam yang paling terkenal adalah kemusyrikan dalam masalah ibadah. Ya, penjelasannya, wajib atas seorang muslim mengkhawatirkan agamanya. lebih daripada kekhawatirannya terhadap nyawanya dan hartanya. Mimma dza yakhafu ala nafsihi, dia mengkhawatirkan agamanya dari apa? Jawabannya dari fitani, minal fitani wa syubuhat, dari hal-hal yang merusak dan berbagai macam pengrusak akidah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya akan ada fitanun, hal-hal yang merusak akidah dan keyakinan sebagaimana potongan malam yang gelap, sehingga seorang itu pagi hari dia mukmin dan sorenya kafir. Ada lagi yang sorenya mukmin, paginya kafir. Dia jual agamanya dengan aradin min dunya, harta dunia. Diatkan oleh Muslim. Maka seorang Muslim selama dalam qaidil hayat, selama masih hidup, maka dia mu'arradun, mungkin terjumus dalam lil fitani, terjumus dalam fitnah, yaitu hal yang merusak agama. Mu'arradun, mungkin terjumus dalam kemurtadan dari Islam. Oleh karena itu pemimpin orang-orang yang bertauhid, Al-Khalil Ibrahim alaihissalam berdoa meminta kepada Rabbnya dengan mengatakan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku jangan sampai menyembah patung berhala. Wahai Rabbku, sesungguhnya patung-patung berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Dan tentu yang menyesatkan itu adalah Allah. Maka di ayat ini terdapat faedah. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, bolehnya menisbatkan sesuatu kepada sebab. Ya, dengan tetap meyakini bahasanya Allah lah yang musabbib. Ya, maka menyesatkan itu perbuatan Allah, di sini dinisbatkan kepada patung berhala. Maka sebagai mana kalimat hujan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kemudian pakan ikan ini bikin ikan ini gemuk-gemuk. Maka ini penisbatan sesuatu kepada sebab. Dengan tetap mengimani ada Allah zat yang menetapkan sebab dan musabab. Maka boleh saja kita katakan terjadi tsunami karena ada geseran lempeng bumi. Maka ini tidak masalah. Ini menisbatkan sesuatu kepada sebabnya. Dan tentu lempeng bumi ini kalau mau diruntut lebih lanjut, lempeng bumi ini geser kemudian bikin tsunami, Allah lah yang mengatur semuanya. Kalau demikian kalimatnya dan demikian maksudnya, maka tidak mengapa. Berhenti di situ, namun ini sejatinya kalau mau diurai itu sampai itu tidak mengapa. Yang tidak boleh adalah ini berhenti di situ dan sudah selesai di situ. Dan itu keyakinannya. Tsunami terjadi karena geseran lempeng bumi. Titik. Dan itu keyakinannya. Tidak ada kemudian di hatinya keyakinan Allah yang mengatur segalanya. Ya, maka ini. Kalau demikian maka tidak boleh. Maka Al-Khalil yang menghancurkan patung dengan tangannya. Yang di dapatkan gangguan di jalan Allah, dilemparkan ke dalam api, mengkhawatirkan dirinya murtad dari tauhid dan menyembah patung berhala. Karena orang-orang yang menyembah patung berhala adalah segolongan manusia yang mereka berakal dan paham. Sebagiannya boleh jadi profesor, orang-orang pintar, tapi dia apa? Nyembah. Boleh jadi patung Isa, boleh jadi patung Buddha, boleh jadi yang lain. Namun ternyata profesornya, pinternya tidak manfaat. Ternyata tidak manfaat bagi mereka akalnya, pemahamannya. Akalnya tidak menghalanginya untuk menyembah patung berhala. Maka Ibrahim alaihissalam tatkala melihat banyaknya orang yang terjumus dan terfitnah dengan menyembah patung berhala, maka belum mengkhawatirkan dirinya. Maka dia berdoa meminta kepada Rabbnya untuk diteguhkan dalam agama tauhid, agar hatinya tidak menyimpang sebagaimana menyimpangnya mereka-mereka, karena beliau manusia sama dengan mereka-mereka manusia, dan manusia selama hidup tidaklah ada jaminan aman dari kerusakan akidah. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan manusia yang paling sempurna imannya, paling sempurna tauhidnya, mengkhawatirkan dirinya dengan berdoa, wa yadzat yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi ala dinik, teguhkanlah ketegukanlah hatiku dalam agamamu. Maka Ibunda Aisyah bertanya kepada sang Nabi, takhafu ala nafsika, apakah engkau khawatir terhadap dirimu? Maka sang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Aisyah, apa yang menyebabkan aku merasa aman, padahal hati manusia di antara dua jemari Allah Ar-Rahman. Diatkan Imam Ahmad, dinilai sahih oleh Al-Albani. Oleh karena itu maka dua kekasih Allah, Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengkhawatirkan agamanya. Akhirnya keduanya lajak mengadu kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan petunjuk pada keduanya, sehingga menjauh dari apa yang terjumus ke dalamnya mayoritas manusia. Dan orang yang kondisinya di bawah keduanya lebih layak untuk khawatir. Falyakhaf al-muslimu, maka adalah seorang muslim merasa khawatir terhadap agamanya dan dirinya dari kejahatan para da'i-da'i yang mengajak pada kejelekan, khawatir terhadap berbagai macam subhat, racun akidah dan fitnah, yaitu fitnatu syahwat, ajakan untuk melakukan maksiat, dan fitnatu syubhat, yaitu faham-faham yang sesat. Maka adalah seorang muslim yakhaf, takut, mengkhawatirkan itu semua. Maka jika dia khawatir, maka dia akan melakukan, mengambil sebab-sebab selamat dan menjauhi sebab-sebab binasa. Adapun ada orang yang khawatir namun tidak mengambil sebab-sebab selamat, tidak menjadi sebab-sebab binasa, maka fal khauf la yakfi, maka semata-mata takut, khawatir tidaklah cukup, harus ma'a al khaufi, di samping rasa khawatir terdapat usaha yaqihi yang menjaganya dari fitnah-fitnah ini. Ini perkara yang berbahaya dan tidaklah mungkin dikenali pembatal-pembatal iman dan racun-racun akidah dan pemikiran yang menyimpang kecuali dengan ilmu yang manfaat. Karena orang yang tidak tahu terjumus dalam hal-hal ini tanpa dia sadar, bahkan boleh jadi dia cuma ikut-ikutan banyak orang dan orang yang dia berbaik sangka padanya, lantas dia melakukan semisal apa yang dilakukan oleh orang. Adapun ulama rabbani, fa innahu yanfa'uhu ilmuhu, maka ilmunya manfaat baginya dengan izin Allah. Wahai tajanab, dia jauhi perkara-perkara ini. Dan satu kalimat yang penting untuk digarisbawahi, mangkana billahi a'raf kana minhu akhwaf. Jika seorang itu semakin mengenal Allah, maka dia harusnya semakin besar rasa takutnya kepada Allah. Ya, maka ini kalimat yang penting untuk dicamkan. Dan untuk kemudian kalimat penting untuk jadi bahan evaluasi, apakah kita belajar agama telah benar, diril yang benar ataukah tidak. Lama ngaji berarti semakin kenal Allah dan syariat Allah. Maka dilihat apakah hatinya semakin takut dengan maksiat ataukah malah semakin meremehkan maksiat. Maka jika semakin lama ngaji, maka semakin hati-hati, semakin besar rasa takutnya pada Allah dan maksiat kepada Allah, maka berarti ngajinya ada di rel yang benar. Tapi lama belajar, lama ngaji, namun ternyata semakin meremehkan maksiat, malah kemudian semakin enteng untuk bermaksiat, maka berarti ngajinya salah, proses ngajinya tidak benar. Karena ngaji yang benar, semakin kenal Allah, semakin besar rasa takutnya pada Allah. Maka hendaknya seorang Muslim belajar ilmu yang bermanfaat, terutama ilmu akidah, sehingga dia mengenal akidah yang benar dalam rangka untuk dipegangi, dan mengenal pembatal-pembatal akidah dan perusaknya sehingga menjauhinya. Sebagaimana perkataan Hudzaifah ibnul Yaman, banyak orang bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya tentang kejelekan. Makhafata ayutrikani, karena khawatir terjumus dalam kejelekan. Inilah fikih. Fa'innahu, maka Hudzaifah tidaklah memuji dirinya sendiri dengan mengatakan, maka Hudzaifah mengatakan khawatir menimpaku. Maka kita saat ini berada dalam lautan lautan fitnah yang besar, kemudian pengurus akidah yang menyesatkan, dai-dai kejelekan, dan hal-hal yang lain yang banyak, latak fakum yang telah kalian ketahui. Maka wajib atas seorang Muslim untuk perhatian dengan masalah agamanya dan mengkhawatirkan agamanya. Dijumpai ada orang yang mengatakan, kenapa kalian mempelajari tauhid dan takut dari syirik, padahal kalian orang Arab Saudi, kalian adalah anak-anak akidah dan pemilik fitrah yang sehat, dan kalian tinggal di negeri tauhid. Maka kalian tidak perlu belajar tauhid, mengenal macam-macam syirik. kalian tidak perlu menyibukkan manahij dirasiyah. Manahij dirasiyah itu kurikulum. Kalian tidak perlu menyibukkan kurikulum di sekolah-sekolah formal dengan buku-buku akidah dan mengajarkan pada anak-anak kalian hal-hal ini. Kalian tidak perlu untuk mengenali syubhat, aliran atau isme-isme yang menyimpang dan kesesatannya. Kalian tidak memerlukan dan tidak berhajat pada ini semua. Ada sebagian orang Saudi yang mengatakan demikian. Respon beliau, ini adalah namanya terkecoh, ini namanya kebodohan dan penyesatan. Wajib atas seorang Muslim untuk mengenali hal-hal ini, yaitu kejelekan, dalam rangka selamat dari bahayanya dan fitnahnya. Karena seorang itu tidak mungkin menjauhi sesuatu yang dia tidak mengenalinya. Tidak mungkin memegangi kebenaran sedangkan Anda tidak mengenalinya. Maka sungguh boleh jadi Anda meyakini kebenaran sebagai satu kebatilan dan kebatilan sebagai satu kebenaran, dan Anda tidak menyadarinya. Fa'ada amrun muhimun jiddan, maka ini satu perkara yang penting sekali. Yaitu penting sekali untuk belajar akidah meskipun dia tinggal di negeri tauhid. Ya, meskipun seorang itu tinggal di negeri tauhid. Kemudian ada juga orang-orang yang mengatakan, kalian mengkafirkan banyak orang, kenapa kalian nampakkan hal-hal ini? Maka Syaikhul Fauzan mengatakan, kami tidaklah mengkafirkan manusia kecuali orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Namun kami mengkhawatirkan diri kami dan tidak memuji diri kami sendiri. Kami melakukan sebab-sebab selamat dan mengingatkan manusia dan menasihati manusia. Maka ada orang yang mengatakan, kalian sendiri mengkafir-kafirkan orang, kenapa kalian sok-sokan mengatakan saya mengkhawatirkan agama saya? Artinya ada kesan kalau orang itu mencap si A kafir, si B kafir, berarti dia haruslah orang yang menjamin selamat akidahnya. Maka beliau mengatakan, pertama, yang kami yakini kafir adalah orang yang memang kafir menurut Allah dan Rasulnya. Kami tidak kemudian sembarangan menganggap kafir orang lain. Kemudian yang kedua, ini bukan berarti menjamin adanya vonis kafir kepada orang yang berhak untuk diyakini sebagai orang kafir. Itu bukan berarti menjamin diri sendiri aman dari kekafiran. Wananu aidan, maka kami juga mempelajari hal-hal ini dalam rangka menjelaskan pada manusia ya, masalah hal-hal ini. Maka kami menyeru, mengajak manusia kepada agama Allah di atas ilmu, sehingga kami selamat. Dan Allah membuat dan Allah menyelamatkan bina dengan sebab kami orang-orang yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Maka kesimpulannya sebenarnya masalah ini, masalah akidah, masalah keimanan, satu hal yang bahaya sekali. Nawaqidul Islam itu semakna dengan perusak Islam dan pembatal Islam. Maka siapa yang Islam, siapa yang masuk Islam dan bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, qad yang kudu, terkadang batal Islamnya dan tauhidnya manakala melakukan salah satu pembatal ini. Ada yang tahu dan ada yang tidak tahu. Fayakun, sehingga jadilah dia murtad dan dia berada dalam barisan orang-orang kafir. Pembatal Islam itu demikian banyak, sebagian ulama sampai menyebutnya 400 poin. Akan tetapi yang paling penting, yang paling berbahaya dari 400 poin kemurtadan tersebut adalah 10 poin yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah, yang beliau sebutkan dalam rangka nasihat untuk umat dan mengkhawatirkan umat terjumus ke dalamnya. Fawa, maka beliau Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab hanyalah menuliskan 10 poin ini dan menampakkannya dalam rangka menasihati umat dan mengkhawatirkan nasib umat dan sayang dengan umat. Bukan karena beliau mengkafir-kafirkan kaum muslimin sebagaimana dikatakan oleh musuh-musuh syekh, khusumu dan lawan beliau. Namun beliau menampakkan dan menyebarluaskan adanya 10 pembatal Islam dalam rangka menasihati kaum muslimin, mengingatkan mereka dan mengajari mereka dalam rangka supaya mereka menjauhinya, wayabta'idu anha, dan menjauh darinya. Pembatal yang pertama itu, dan ini adalah pembatal yang paling berbahaya dan yang paling ngeri, adalah asyirku fi ibadatillah. Ada syirk dalam ibadah. Dan ibadah diambil dari kata-kata ta'abud, artinya tadallul, merendahkan diri, dan tunduk. Dan tunduknya adalah tunduk ikhtiari, tunduk yang atas pilihan sendiri, bukan karena dipaksa. Manusia punya ketundukan kepada Allah yang bersifat terpaksa, yaitu ketundukan terhadap rububiyah Allah. Adapun ketundukan terhadap uliyah Allah itu adalah ketundukan ikhtiari. Ada orang yang mau tunduk, ada yang tidak mau tunduk. Namun ketundukan terhadap rububiyah Allah, takdir Allah, mati misalnya, maka semua orang tunduk. Tidak ada yang tidak tunduk dengan rububiyah Allah. Allah katakan ini tsunami, tidak ada yang bisa menolak. Semuanya tunduk menerima rububiyah Allah. Dan mendekatkan diri kepada Allah dengan apa yang Allah tuntunkan, inilah ibadah. Sebagian ulama mendefinisikan ibadah bi'ana bahasanya ibadah adalah maksimal cinta kepada Allah Azza wa Jalla ma'a plus maksimal menghinakan diri kepada Allah. Inilah pengertian ibadah secara global. Adapun pengertian ibadah secara rinci, sebagaimana kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala di kitab beliau Al-Ubudiyah, bahasanya ibadah adalah ismun jami'un, satu nama dan istilah yang mencakup semua yang dicintai dan diridai oleh Allah, baik ucapan ataupun baik perbuatan ataupun ucapan, yang kelihatan ataupun yang tersembunyi. Nah, perkataan atau definisi dari Ibn Taimiyah ini adalah ibadah dalam makna yang syamil, yang luas, mencakup semua yang dicintai dan diridai oleh Allah, baik berupa perbuatan ataupun ucapan, terlihat ataupun tersembunyi. Yang dimaksud terlihat artinya ada di lisan dan anggota badan. Yang dimaksud tersembunyi ada di dalam hati. Maka ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan apa yang Allah tuntunkan. Dan macam-macam ibadah itu banyak sekali disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Tadi kami katakan yang namanya ibadah itu menghinakan diri dan ketundukan ya, atas dasar pilihan sendiri. Maka al-khudu al-ikhtiari itu kebalikan dari al-khudu al-ittirari, ketundukan yang terpaksa. Maka setiap manusia hamba Allah, mukmin ataupun kafir, maka semua manusia adalah hamba Allah, baik mukmin ataupun kafir. Artinya, semua manusia itu tunduk dan patuh dengan takdir Allah yang pasti terlaksana di tengah-tengah mereka. Mereka semua manusia, mukmin ataupun kafir, semua hamba Allah dalam pengertian Allah mengatur mereka sebagaimana yang Allah kehendaki. Ini yang mati, ini yang sakit, ini yang selamat, dan sebagainya. Tidak ada satupun yang keluar dari takdir qada dan takdir Allah Ta'ala. In kullu man fis samawati wal ardi, semua yang di langit dan di bumi, ila ati rahmani abada, semuanya datang menghadap Allah sebagai hamba. Inilah penghambaan yang bersifat general, dan ini adalah penghambaan yang bersifat ittirari, yaitu penghambaan terhadap rububiyah Allah. Itu penghambaan yang terpaksa. Tidak ada orang yang tidak tunduk. Dan penghambaan ini bukan ikhtiariyah, namun ittirariyah. Karena penghambaan yang ikhtiari itu hanya pada penghambaan terhadap uluhiyah Allah. Sedangkan penghambaan ubudiyah ittirariyah, yang ini sama dengan ubudiyah ammah, adalah penghambaan kepada rububiyah Allah. Contoh rububiyah Allah, dan milik Allah, pasrahlah semua yang di langit dan di bumi, tau'an sukarela ataupun terpaksa, semuanya dikembalikan kepada-Nya. Dan ibadah itu mendekatkan diri kepada Allah dengan apa yang Allah syariatkan. Maka tidak termasuk ibadah yang benar mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak Allah syariatkan, yaitu dengan bid'ah dan perkara yang mengada-ada dalam agama. Maka labbuta haruslah mendekatkan diri kepada Allah itu dengan apa yang Allah syariatkan untuk hamba-hambanya dan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun hal-hal yang diada-adakan oleh orang sebagai ibadah min indihi, dari kreativitasnya sendiri, atau itu buatan gurunya, atau dari si A dan si B selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu namanya ibadah yang bid'ah, yang batil dan tertolak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan, siapa yang melakukan amal yang tidak kami syariatkan, maka dia tertolak. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengada-ada dalam perkara kami dan syariat kami ini sesuatu yang bukan bagian darinya, maka dia tertolak. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatilah dengan perkara-perkara yang diada-adakan. Semua perkara yang diadakan dalam agama itu bid'ah, semua bid'ah kesesatan, dan kesesatan itu di neraka. Inilah definisi ibadah. Sedangkan definisi syirik adalah membelokkan salah satu jenis ibadah ditujukan kepada selain Allah. Dan telah kami katakan ibadah itu macamnya banyak, yang bisa disimpulkan dari Alkitab dan Sunnah. Maka seandainya orang itu membelokkan satu saja dari macam-macam ibadah itu ditujukan untuk selain Allah, maka dia musyrik dengan syirik akbar, mengeluarkan dari agama. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah, bernadar untuk selain Allah, sujud kepada selain Allah, atau berdoa minta-minta kepada selain Allah, minta-minta kepada orang yang telah mati, atau yang masih hidup namun di lain tempat dan domisili, atau istighosah meminta dihilangkannya kesusahan, mintanya kepada orang yang telah mati dan yang lain, maka orang ini telah menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Karena ibadah dengan semua macamnya itu hanya boleh untuk Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Demikian juga firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, tadi kita baca satu kalimat, maka ibadah yang tidak berasal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'i ibadatun mubtada'atun batilatun mardudatun, maka dia adalah ibadah yang bid'ah, batil dan tertolak. Namun catatan penting berkenaan dengan masalah bid'ah, bahasanya bid'ah itu tidak hanya terbatas pada ibadah ritual atau ritual ibadah. Non bid'ah itu ada pada syariat. Sebagaimana dalil yang telah dibaca man ahdasa fi amrina hada ay fi syar'ina. Fi syar'ina, siapa yang mengada-ada dalam syariat kami ini. Berarti tidak hanya terbatas pada ibadah. Bid'ah itu tidak hanya terbatas pada ibadah, namun bid'ah itu terbatas pada syariat. Fi amrina ay fi syar'ina. Ma laysa minhu ay laysa minas syara'. Fawaratun, maka dia tertolak karena bid'ah. Maka bid'ah itu identik dengan syariat. Ini identik dengan syariat, tidak hanya identik dengan ritual ibadah. Oleh karena itu ada bid'ah dalam akidah. Ada bid'ah dalam akidah. Atau dianggap oleh orang sebagai syariat, padahal bukan. Maka itu bid'ah. Tidak harus dianggap sebagai ibadah, padahal bukan. Nanti dianggap sebagai syariat, padahal bukan. Itu bid'ah. Tidak hanya dianggap ibadah, padahal bukan. Namun lebih luas dari itu, dianggap syariat padahal bukan, maka itu adalah bid'ah. Ya, maka itu catatan penting tentang hal tersebut. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan tidak ada sesi tanya jawab di kesempatan kali ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.